menemui akan terulang lagi tipuan asmara pernah ku alami masa kini berganti berseri oh kasihku yang baru oh nyatakanlah kata cintamu ini kini.